السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini selalu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita pada saat Allah kasih kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi ketika Allah mudahkan seluruh sarana dan media. Karena walaupun sebagian orang menganggap ini biasa-biasa saja, tapi kesempatan bisa belajar setiap hari hanya dengan modal gadget atau hanya dengan modal tablet, hanya dengan modal laptop lalu koneksi internet, betul memakan kuota, tapi secara keseluruhan ini adalah nikmat yang luar biasa dan kemudahan serta akses yang benar-benar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu jemaah sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ja'far bin Durus Tuya. Ja'far bin Durus Tuya. Salah satu ulama, beliau menyampaikan pengalaman beliau ngaji sama Al-Imam Ali bin Al-Madini. Beliau mengatakan, kunna na'khudhu al-majlisa fi majlisi Ali bin Madini waqta al-asr al-yawm li majlisi ghad. Kita itu untuk mendapatkan tempat atau ketika hadir di kajian Ali bin Madini, itu kita datang di waktu asar. Kita datang di waktu asar. Datang tuh ba'da salat asar. Pernah enggak datang ke kajian ba'da salat asar? Aku sering, Ustaz. Ingat-ingat waktu itu kajiannya dimulai jam berapa? Ya dimulai pada asar. Kadang-kadang kajian dimulai pada asar, baru dari rumah. Ketika ditanya kenapa, yang penting dapat berkahnya. Jadi kajiannya pada asar baru start dari rumah. Kadang-kadang start dari rumah setelah asar atau setelah pada asar udah lewat 15 menit, 20 menit baru start dari rumah. Dulu kajiannya langsung dari ba'da asar. Dulu itu kata Al-Imam Ja'far, kita tuh datang ba'da asar di majelis itu. untuk kajian besok. Untuk kajian besok di majelis sigod. Untuk kajian di esok hari, bukan di hari itu. Bukan di ba'da isya, bukan di ba'da maghrib, apalagi ba'da asar. Enggak. Untuk kajian besok. Fanaq'udu tulal lail. Dan kita duduk bermalam di majelis tersebut. Duduk nginap bermalam di majelis itu. Makhafata alla nalhaqa min al-ghadi mawdi'an nasba'u fih. Kita khawatir kalau kita datangnya besok nggak dapat tempat, nggak dapat tempat, maka kita datang pada asar. Jadi yang semangat datang itu bukan hanya Al-Imam Ja'far aja, banyak murid-murid Al-Imam Ali bin Madinah itu semangat hadir. Maka kalau datang besok udah nggak dapat tempat, khawatirnya demikian. Maka kita datang asar. Masya Allah. Siapa di antara kita seperti itu? Siapa di antara kita? Saya udah mantengin internet dari jam 11 malam tadi malam, Ustaz. Gak ada begitu. Jadi kalau udah dikasih kemudahan seperti ini, masih juga gak bersyukur sama Allah, masih juga tidak semangat belajar, masih menganggap ilmu itu biasa-biasa aja, bagaimana hidup kita mau berkah? Bagaimana Allah turunkan kemudahan, kebaikan, dan keberkahan pada ilmu kita? Lihat bagaimana para ulama bukan hanya menuntut ilmu, tapi memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu, salah satu bentuk memuliakan ilmu itu datang dari ba'da asar. Datang dari ba'da asar. Untuk kajian besok. Gimana, siap gak jamaah sekalian? Besok, kajian besok udah standby dari ba'da asar nanti. Masya Allah. Lihat gimana ilmunya, atau bagaimana kehidupan mereka gak sama dengan kita dan jauh di atas kita, karena memuliakan ilmunya kayak begitu. Kan itu kaidahnya, man lam yukrimil ilma lam yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu gak akan muliakan dia. Ilmu gak akan muliakan dia. Mereka itu bukan hanya belajar, tapi mereka memang belajar sambil memuliakan ilmu. Dan yakin bahwa ilmu itu sangat mulia, sangat tinggi, sangat mahal, sehingga layak untuk diperjuangkan, layak untuk dikejar, dan didatangi dari hamin satu. Gitu. Dari hamin satu. Karena layak. Ini tinggi nih. Gitu. Gitu hadirin. Dan itu wajar aja. Wong penggemar bola itu untuk nonton partai final hamin 2 udah ada di kota tersebut. Hamin 1 udah ngumpul. Pertanyaan kapan? Besok. Biasa. Sebagian yang pencinta sneakers misalnya, kalau ada event gitu, oh dari tadi malam udah nongkrongin tuh tempat parkiran. Atau penggemar sebuah brand begitu mau launching, atau penggemar sebuah novel, begitu mau launching, atau penggemar sebuah gadget ketika mau launching, itu bisa dari Jakarta beli tiket tuh ke sebuah kota, terus ngantri deh biar jadi pembeli pertama. Padahal jadi pembeli pertama sama pembeli ke 2300 gak terlalu ada bedanya juga. Tapi kalau kajian gak bisa tuh kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita pelajari, kita sampaikan, agar kualitas ilmu kita semakin kokoh. Ingat, tugas kita bukan hanya belajar, tapi tugas kita memuliakan. Semakin kita memuliakan ilmu, Allah semakin muliakan kita. Semakin kita memuliakan ilmu dan ahli ilmu, Allah akan semakin memuliakan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam bab yang keberapa jemaah? Ikhlas, taubat, sabar, jujur, dan sekarang bab kelima, al-muraqabah. Al-muraqabah. Dan maksud muraqabah itu kata para ulama, kalau kita mau bedah, melanjutkan kajian sebelumnya, kajian kemarin, itu bisa memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, anturaqiballaha azza wa jal. Sisi yang pertama, Anda merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Sisi yang kedua, Allah mengawasi Anda, gitu. Anda merasa diawasi, dan yang kedua, Allah mengawasi Anda. Itulah kalau kita ingin bedah. Tapi intinya bahwa merasa diawasi oleh Allah, kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah selalu mengawasi apapun yang semua segala sesuatu dan apapun yang ada. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa metode Al-Imam An-Nawawi yang sudah mulai familiar dengan kita, setiap membahas sebuah bab, beliau jelaskan dulu ayat-ayat yang beliau pilih di bab tersebut, baru setelah itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang beliau pilih di pembahasan kali ini, yang pertama adalah surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kalau di buku 218 terus 19 ya. Tapi biar kita paham keutuhan konteksnya, kita cantumkan dari ayat ke 217. Kalau di buku 218 219. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu sedang berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin, dan juga melihat perubahan gerak badanmu di tengah-tengah orang yang sujud. Wa taqallubaka fi sajidin. Hadirin yang Allah muliakan, ayat yang begitu luar biasa. Yang harus kita renungkan. Yang harus kita tadabburi. Yang harus kita tadabburi. Mari kita bersama ayat tersebut. Mari kita bersama ayat tersebut. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, kita diminta bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bergantung kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita dan menghindari bahaya dan mudarat dengan tetap berikhtiar secara fisik. Tapi jangan gantungkan hati kita ke ikhtiar kita atau ke makhluk. Tapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Allah jelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat layak. Itu dalam bahasa Indonesia udah enggak boleh itu sangat, tapi untuk penekanan, untuk ditawakuli atau agar kita bertawakal kepadanya. Allah katakan Allah itu Al-Aziz, dan di waktu yang sama Ar-Rahim, yang maha perkasa, dan di waktu yang sama yang maha penyayang. Apa tujuannya? Dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin. Dan para ulama yang lain, bahwa maaf ini kalau nggak salah bukan dari beliau, kalau nggak salah dari As-Sa'di, tapi saya akan pastikan lagi. Tapi dijelaskan sebagian para ulama bahwa kenapa dua nama ini yang diangkat, karena yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan itu harus punya power, harus punya keperkasaan, harus punya power dan harus punya keperkasaan. Kalau nggak bisa, maka Allah jelaskan kepada kita. Iya, ini keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-Imam As'adi. Karena yang maha perkasa lah yang mampu memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, dan bisa menolak keburukan makhluk kepada kita. Kenapa? Karena dia yang maha perkasa. Dia bisa ngekat semuanya. Ada orang pengen jahatin kita, Allah bisa cut. Allah bisa putus mata rantai itu. Kenapa? Al-Aziz. Karena beliau, karena dia yang maha perkasa. Jadi sangat berkaitan dengan perintah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Yang Al-Aziz dan Rahim. Karena kalau wa tawakkal 'alal dhaif, dan bergantunglah kepada yang lemah, enggak cocok. Enggak cocok. Kok saya harus bergantung sama dia? Oh, dia aja enggak bisa ngurus urusannya. Anda bisa andalkan saya. Gimana saya andalkan Anda? Oh, ngurus diri Anda aja gak bisa. Tapi ini Al-Aziz yang maha perkasa. Dan di waktu yang sama, coba secara psikis saja, aduh, berhadapan dengan yang maha perkasa kan, apa iya dia mau bantu kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Enggak kok, orangnya baik banget gitu ya. Kalau di urusan dunia atau sama manusia, enggak, dia walaupun punya power, dia senang bantu orang-orang susah. Oh gitu. Tapi saya enggak punya apa-apa loh. Tenang aja, ketemu dulu deh. Datang dulu ke dia. Dia tuh sayang banget sama orang-orang yang gak mampu. Dia sayang banget sama orang yang punya banyak masalah. Coba dulu. Tapi kan kalau orang punya kekuasaan dan keperkasaan, seringkali ya sibuk, gak level lah ngurusin orang-orang kayak saya. Enggak, coba dulu. Ini beda. Allah SWT mengatakan Al-Aziz yang maha perkasa. Tapi di waktu yang sama, yang maha penyayang. Karena walaupun mampu, kalau gak sayang sama kita, belum tentu kita dibantu. Kalau ada pihak, oh perkasa banget, punya power, tapi gak suka sama kita, oh repot itu. Gak dibantu juga. Bahkan kita dijatuhkan mungkin. Karena dia gak suka sama kita. Nah, Allah ingin menjelaskan, tawakkal 'alal azizir rahim. Bergantunglah kepada Allah. Siapa Allah? Al-Aziz yang maha perkasa. Dan di waktu yang sama, yang maha penyayang, yang maha sayang kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Selemah apapun orang-orang beriman itu, sesusah apapun, seberat apapun masalah mereka, Allah sayang. Dan Allah maha perkasa untuk memudahkan, mengatur, dan membuat dia keluar dari masalah-masalah kehidupannya, asal dia mau bertawakal kepada Allah. Asal dia mau bertawakal kepada Allah. Nah, lalu Allah perkuat kembali. Allah bukan hanya perkasa. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat gerak-gerikmu di tengah-tengah orang yang sujud dan salat. Walaupun tidak ada kata muraq atau raqib, tapi dengan Allah menjelaskan, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan seluruh gerak-gerikmu di tengah-tengah orang yang sujud. Jelas, semua orang dengan mudah memahami Allah senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu pesannya, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah melihat kita. Gak perlu pakai kata kerja mengawasi, kita sudah paham dengan kalimat ini Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Ini mengandung makna pengawasan di samping makna-makna yang lain. Di samping makna melihat, mengetahui dan lain-lain. Makanya di ayat berikutnya, tapi enggak dibawakan Imam Nawawi, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu apa alasan kita tidak bergantung kepada Rabbul Alamin? Sudah Maha perkasa, sayang banget sama kita, dan ia tahu masalah kita. Kita sedang berhadapan dengan siapa, apa penyakit kita. Mungkin sebelum kita sekarang masih dalam kondisi demam, belum swab, Allah tahu apa penyakit dalam diri kita pada hari ini. Kita tahu kalau kita swab positifkah atau negatifkah misalnya, Allah tahu. Lalu kenapa lucunya kita mengandalkan si A, si B, si C? Hati kita bergantung sama dokter A, dokter B, dokter C. Berobat ke dokter itu bagus. Nabi kan tadawu la tadawu bil haram, berobatlah. Tapi hati ini jangan bergantung kepada manusia. Berikhtiar itu bagus, insya Allah dapat pahala. Tapi hati bergantung kepada Rabbul Alamin. Yang apa? Yang Maha perkasa. Dan ketika ia Maha perkasa, ia bisa menyembuhkan. Dan kalau ia tidak menyembuhkan kita, itu karena hikmah, karena ada opsi yang lebih bagus buat kita. Kenapa? Karena ia Maha perkasa dan Maha penyayang bagi kita. Jadi kalau kita sakit dan Allah gak sembuhkan, itu karena ada opsi yang lebih bagus buat kita. Kita sedang masalah uang, aduh kayaknya tinggal seminggu lagi nih Ustaz. Hari ini kita jobless, kita berusaha gak diterima. Kenapa gak bergantung kepada Rabbul Alamin? Ia Maha perkasa, lalu ia sayang sekali dengan Anda. Dan ketua dia tahu sekarang Anda sedang jobless. Allah tahu. Salah satu tafsir ayat ini, kata Imam Mujahid, yakni hina taqumu haitsuma kunt. Maksudnya alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dimanapun Anda berada. Berdiri dimanapun Anda berada. Dan itu juga tafsir Qatadah. Berdiri, duduk, wa ala halatika. Dan Allah tahu apapun kondisi Anda. Jadi diantara ulama mengatakan ini maknanya umum. Seperti Imam Qatadah, Imam Mujahid. Dan mereka diantara nama-nama besar para ulama tafsir klasik. Jadi udah Maha perkasa, udah sayang banget sama kita, dan tahu. Ya Allah minta cuman, bertawakal dong, bergantung kepada aku. Minta kepada aku, doa kepada aku, kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Ini semua data saya tahu semua. Semua data kita tahu. Al-Azizur Rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Tahu jamaah sekalian. Kalau Allah, innahu wassami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang jadi masalah cuma satu, kita enggak ke Allah. Kita enggak ke Allah. Kita enggak bertawakal kepada Allah. Kita enggak al-luju ila Allah. Kita enggak mendekat kepada Rabbul Alamin. Kita sibuk berharap sama makhluk A, makhluk B, makhluk C. Kita berharap sama seorang ekspor di bidang itu, seorang pakar. Silakan ke pakar, tapi hati ini jangan bergantung sama dia. Karena dia gak memiliki kehidupan. Saya punya teman, dia punya penyakit di jantung, dan dia sedang ditangani oleh salah satu dokter jantung yang bagus. Lalu ada appointment di sebuah tanggal. Lalu dihubungi sama susternya bahwa mohon maaf gak bisa dokter, dokter Fulan ada seminar di luar, seminar internasional tentang masalah jantung. Oke, gak bisa, kita reschedule ya. Iya, reschedule deh. Akhirnya di hari itu dokternya berangkat. Beberapa waktu kemudian dia dapat kabar dokternya meninggal. Meninggalnya kenapa? Serangan jantung. Dokter jantung berangkat ke seminar jantung internasional lalu wafat karena serangan jantung. Dan itulah manusia. Hati Anda bergantung kepada manusia? Ya gak bisa. Dan ini buat kita semua, termasuk yang bicara. Karena kita sangat mudah untuk bergantung ke A, bergantung ke B, bergantung ke C. Padahal yang punya kekuasaan dan keperkasaan itu bukan manusia. Al-Aziz Ar-Rahim Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Rabbul Alamin. Jadi salah satu yang lahir dari rahim muraqabah adalah tawakal kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau kita benar-benar merasa diawasi, Allah melihat kita, Allah tahu semua gerak-gerik kita, maka itu akan melahirkan sifat dan sikap ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Makanya masih ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bab yang sedang kita bahas, ini induknya semua amalan-amalan hati, rahimnya seluruh amalan-amalan hati. Dan diantaranya dalam ayat ini, tawakal kepada Rabbul Alamin, tawakal kepada Rabb. Kita bergantung. Karena itu ada, kalau manusia bisa jadi dia berkuasa, tapi gak mutlak. Oke, dia berkuasa atas bidang kita, berkuasa dalam masalah kita, tapi bisa jadi dia gak sayang sama kita, gak dibantu. Dia punya power, sebenarnya tinggal sign aja, lalu masalah kita beres. Menurut manusia gitu ya, menurut manusia. Lalu semua itu taufik dan hidayah dari Allah. Tapi kan orang berpikir dengan, sebenarnya dia tinggal sign aja, dia tinggal tanda tangan, lalu suruh panggil staffnya. Tapi kenapa masa nggak, dia nggak sayang sama Anda? Jangan kan sayang, kenal aja nggak? Kenal nggak? Ada yang punya kekuasaan, punya power, punya keperkasaan dan sayang sama kita, tapi nggak ngerti masalah kita apa. Nggak ngerti masalah kita. Itu punya sahabat, orang nomor satu di pelabuhan. Terus kita minta tolong, tolongin saya dong, saya ini mengandalkan Anda. Kata dia, Anda gak usah khawatir. saya akan bantu Anda. Antum gak usah khawatir, Anda akan bantu Antum. Tapi jadi masalah, problem Antum bukan dalam masalah pelabuhan. Antum nih punya masalah di empedu sama batu ginjal. Terus gimana saya bantu? Saya gak ngerti. Saya gak tahu ini masalahnya apa. Kalau ingin kapal berlabuh, saya siapin tempat. Gratis deh. Kalau mau bongkar muatan, saya siapin. Gratis buat Antum. Kita teman lama. Tapi jadi masalah. Masalah Antum ini gagal ginjal sama batu empedu. Terus gimana dong? Gak ngerti. Gak tahu. Sedangkan Rabbul Alamin, innahu huwassami'ul alim. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengetahui. Dia tahu, beliau tahu. Dia Allah SWT tahu semuanya. Subhanahu wa ta'ala. Wajalla wa'ala. Tapi kita tidak bergantung kepada dia. Kita enggak mengingatnya. Kita hanya mengandalkan A, mengandalkan B, mengandalkan C. Ada mengandalkan suaminya. Ada mengandalkan istrinya. Ada yang mengandalkan orang tuanya. Bergantung sama orang tuanya. Ada banyak. Ada bergantung sama teman kecilnya, sahabatnya. Apalagi sekarang lagi bagus posisinya. Oh, udah nempel terus. Lupa sama Allah. Padahal yang tahu gerak-gerik dia Allah. Yang tahu gerak-gerik dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, muraqabah akan melahirkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menghasilkan keyakinan bahwa Allah bisa lakukan apa saja yang Allah inginkan. Maka tugas kita adalah bergantung kepada Dia. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kita benar-benar merasa diawasi, ada apa-apa kembali ke Allah, ada apa-apa doa, ada kendala di kampus, ada kendala di kerjaan, ingat wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa sami'ul alim. Allah maha mengetahui. Allah tahu pada saat saya berdiri. Allah tahu nih. Ya udah, saya mau minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Allah tahu masalah kita. Dokter gak tahu masalah kita. Seringkali dokter bingung. MRI ya pak? MRI? Negatif. Bagus semuanya. Ini apa? Bagus. Cek ini apa? Bagus. Saya juga bingung apa masalah bapak. Yaudah saya kasih obat pereda rasa sakit. Tapi Allah tahu. Allah tahu kita lagi susah. Allah tahu kita lagi jelimet. Kenapa gak minta kepada Rabbul Alamin? Bukankah Allah mengawasi Anda? Bergantunglah kepada Allah dan itu akan memberikan ketenangan. Bukankah itu yang membuat Nabi kita SAW tenang? Ketika di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, lalu pasukan Quraisy mencari beliau sampai apabila mereka melihat ke bawah, mereka akan menemukan Nabi SAW. Di itu Abu Bakar udah ketakutan jemaah, tapi bukan ketakutan terhadap diri beliau, khawatir nabinya ketangkap, khawatir rasulnya terjerat, kalau nanti dibunuh dan dieksekusi. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, tenang. Bagaimana menurut engkau? jika ada dua orang, wallahu tsalitsuhuma. Kalau ada dua orang, jadi kalau ada dua orang yang sedang sembunyi, lalu yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mau mengawasi kita. Allah tahu nih kita lagi menegangkan. Mungkin kalau biarkan, sedangkan Allah Al-Aziz. Allah Al-Aziz. Yang Maha. Yang Maha berkuasa dan Maha perkasa. Al-Aziz Maha perkasa. Ini yang nyari kita. Enggak punya keperkasaan. Allah yang Maha perkasa. Kalau Allah mau tinggal gampang. Masih ingat kisah anak muda yang mengislamkan satu negeri? Itu di atas gunung, Allah tinggal goncangkan, semuanya mati kecuali ini anak muda doang. Dan Ar-Rahim, Allah tuh sayang sama kita. Tenang. Dan bagaimana ketenangan tingkat tinggi yang ditunjukkan Nabi SAW? Kenapa? Karena bergantung sama Allah. Kenapa dikit-dikit kita galau, dikit-dikit kita bingung? Karena kita gak yakin kita sedang diawasi sama Allah. Jadi diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya menimbulkan ketakut-takutan. Oh, gak bebas dong, terpenjara dong, aku gak bisa bebas. Kan itu kesan apabila diawasi oleh manusia. Eh, gue awasin lo ya, saya awasi anda. Itu arahnya membelenggu ketakutan, gak tenang, gak bebas, gak ada freedom, gak bisa suka-suka. Makanya sebagian anak pejabat tuh gak nyaman. Aduh, pengawal babe gue ini ada terus dekat gue. Gak nyaman saya, diawasi terus. Iya, memang itu salah satu rasa yang akan lahir. Tapi bukan hanya itu. Bagi orang-orang beriman, ada banyak rasa yang akan timbul. Dan diantaranya adalah rasa ketergantungan kepada Allah SWT. Kita banyak masalah kok. Bukan. Jadi ini bedanya. Kalau kita diawasi sama pihak yang hanya perkasa, mungkin gak enak. Tapi yang perkasa dan sayang sekali sama kita dan tahu yang terbaik buat kita, dan di waktu yang sama kita dikasih kebebasan. Kita dikasih kebebasan di dunia. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Itu kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Kita dikasih kebebasan. Jadi harusnya ini menjadi jadi motor kita untuk justru tidak kufur. Dan begitu ada masalah, kembalikan kepada Rabbul Alamin. Minta sama Allah. Bergantung sama Rabbul Alamin. Jangan bergantung sama manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan itu akan mendapatkan ketenangan. Kita sedang jalan di tempat rawan misalnya. Kita sedang jalan di tempat rawan, tapi sahabat kita atau mungkin suami kita adalah kepala kepolisian. Lalu ketika lagi deg-degan dapat WA dari kantor pusat suami kita. Tenang aja bu, kami tahu koordinat ibu. Tim kami selalu mengawasi ibu. Jalan aja. Enak, tenang. Subhanallah. Mau di depan ada preman lah, ada orang mabuk, tahu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi sama pihak yang sayang sama kita. Benar, sebelah kanan di atas ada sniper, sebelah kiri ada sniper, di situ ada anggota suami kita tapi pakai baju, tidak pakai uniform, tidak pakai seragam. Walaupun kita nggak tahu pastinya di mana titik letaknya snipernya, sebelah kanan sebelah kiri, dan mana anggota-anggota suami kita yang ditugaskan, tapi kita udah dapat WA, tenang aja. Ibu dalam pengawasan, kita awasi ibu terus, kita dampingi, kita kawal, nggak usah khawatir. Ibu lakukan aja apa yang ibu mau lakukan. Gimana perasaan? Tenang. Itu manusia, kita bisa tenang. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan zat yang apabila menginginkan sesuatu tinggal bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Tapi kemana iman? Kemana keyakinan kepada Rabb? Kemana rasa yakin itu loh? Muraqabah itu melahirkan ketawakalan, melahirkan ketenangan, kenyamanan, seberat apapun masalah kita, sesulit apapun, sebahaya apapun. Itu tadi, kalau contoh tadi kita bisa pahami, apa susahnya kita memahami konsep yang lebih sempurna lagi yang berkaitan dengan Rabbul Alamin? Itu tadi, kita gak tahu di mana anggota-anggota itu berada, tapi kita yakin ada di sekeliling kita. Kenapa? Andalannya WA. Nah, Allah jaga. Allah udah berfirman, bukan di WA, di Quran. Allah di Quran, bahwa Allah Maha Penyayang. Allah tahu gerak-geriknya kita. Allah Sami'ul Alim. Tapi kita masih mengandalkan pihak lain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, itu hal yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, banyak para ulama menjelaskan bahwa berdiri dalam ayat ini bermakna berdiri untuk sholat. Berdiri untuk sholat atau pada saat mengerjakan sholat. Dan ini sangat sangat jelas keterikatannya dengan ayat berikutnya, wataqullubaka fisajidin, dan perubahan gerakmu di tengah-tengah orang yang sholat. Dan yang menjelaskan bahwa ini berdiri untuk sholat atau ketika sholat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, kata Abdullah bin Abbas, dan dia melihat engkau ketika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat. Abdullah bin Abbas, Ikrimah mengatakan berdiri rukuk dan sujud. Jadi ada sebagian ulama, ada ulama tafsir mengatakan ini hadisnya umum sebagaimana Qatadah dan Mujahid. Lalu dia mengatakan ini untuk sholat. Oleh karena itu, hendaknya kita lebih menekankan ini. Artinya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita, dan perasaan ini harus lebih lagi kita hadirkan ketika kita mengerjakan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat, Allah mengawasi kita. Bahkan Imam Qatadah mengatakan ketika menjelaskan dua ayat ini, ayat 218 dan 219 nya fis shalah yaraka wahdaka wa yaraka fil jama', Allah melihat anda ketika anda sholat sendirian dan ketika anda sholat berjamaah. Dan ini juga pandangan dari Ikrimah atau Hasan al-Basri. Jadi Allah melihat kita pada saat kita sholat secara berjamaah atau ketika kita sendirian. Allah lihat, alladhi yaraka hina taqum, itu ketika sendirian. Wa taqallubaka fi sajidin, dan gerak-gerikmu di tengah-tengah orang yang sujud ketika sedang berjamaah. Ketika sedang berjamaah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, standarnya harusnya sama ya. Ketika kita sedang sholat sendirian dan pada saat kita sholat berjamaah. Karena yang melihat kita zat yang satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah itu Esa. Kenapa kita beda-bedakan? Kenapa kalau salat berjamaah? Cek masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala ada kendala dan amalkan bab sabar dan yakin bahwa itu yang terbaik dan tetap serius. Kenapa? Karena Allah maha melihat kita. Allah maha melihat kita. Hadirin Allah muliakan. Allah maha melihat kita pada saat kita sholat sendiri dan pada saat kita sholat berjamaah. Dan tadi kita sudah jelaskan, ini adalah keterangan dari Hasan Al-Basri Atha dan juga bisa dicek dalam tafsir Al-Baghawi, dan ini membuat bahwa orang yang muraqabah maka dia akan punya satu standar dalam beribadah, baik ketika dia beribadah dilihat oleh manusia maupun pada saat ia ibadah sendirian, khususnya masalah sholat, karena yang ditekankan dalam ayat ini adalah sholat. Ketika manusia tidak ada yang melihat cara dia baca Quran ketika berdiri, lalu bacaan rukuknya, sujudnya, duduknya, tasyahudnya sama, walaupun dia sholat di kamarnya sendirian. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqum. Karena Allah maha melihat dia. Bahkan hadirin sekalian, saya pernah mendengar nasihat dari salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Hussein. Beliau katakan, coba kita renungkan ya ikhwah. Coba kita renungkan. Apakah cara kita membaca surat Al-Fatihah di saat sholat jahar jadi imam misalnya dengan pada saat membaca sir itu sama? Kita jadi imam sholat maghrib, kita jadi imam sholat isya, apakah cara kita membaca surat Al-Fatihah di saat rakaat pertama kedua dengan pada saat kita baca di rakaat ketiga atau keempat sholat isya itu sama. Bukankah pada saat kita baca jahar, dikeraskan, jahar itu dikeraskan ya. Ketika kita baca dikeraskan, Allah Maha melihat dan mendengar. Dan ketika kita baca sir, Allah Maha melihat dan mendengar. Lalu kenapa kita bedakan? Yang gak mendengarkan makmum di belakang kita. Yang gak mendengar bacaan kita di rakaat ketiga dan keempat kan manusia. Adapun Allah sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Atau mereka menduga kami itu enggak mendengar ucapan-ucapan sir mereka atau bisikan di antara mereka. Bal rusuluna ladaihim yaktubun. Justru sebaliknya. Utusan-utusan kami mencatat di tengah-tengah mereka. Jadi makanya nasihat ulama, apakah cara kita membaca Al-Fatihah? Simpel aja di sholat. Membaca Al-Fatihah di rakaat pertama kedua ketika kita jadi imam atau pada saat kita jahr, itu sama dengan kita membacanya di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Rokat pertama, kedua, bacanya bagus banget. Begitu rokat ketiga, keempat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena manusia gak dengar. Kalau tujuan kita ke Allah, apa yang beda? Harusnya kalau jaharnya gitu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sama juga dong. Cuma dikecilin aja. Saya mau tanya, kalau kita putar murotalnya Syekh Sudes misalnya, volume paling tinggi berapa sih kalau pakai angka? 100. Pakai angka. 0 dB. Hah? 0 dB. 0 dB. 0 dB. Kalau volume kecil? Minus 36. Jadi kalau kita putar murotalnya Syekh Sudes misalnya. Atau Syekh Hudzaifi atau Syekh Bandar, Syekh Bandar dan seterusnya. Kalau kita kasih volume yang paling atas, lalu percobaan berikutnya kita kecilkan volumenya, kira-kira Syekh Sudes bacanya beda apa sama? Ya sama lah, ya, bacanya begitu aja. Cuman volumenya kita gak dengar. Tapi cara bacanya sama. Cuman volumenya dibesarin, dikecilin aja. Syekh Sudes, Syekh Sudes. Gak ada ceritanya Syekh Sudes kalau suaranya, kalau volumenya kita kecilkan, bacanya kayak Syekh Hudzaifi itu gak ada. Atau Syekh Sudes bacanya kalau kecil suara kita, kecilin-kecil suaranya, terus dengerin semua. Syekh Sudes baca, Allahu Akbar. Kan gak begitu jamaah. Ini kan cuma permainan volume aja. Jahar dan sir itu hanya permainan volume. Cara baca harusnya sama dong. Kita bahas hadis muslim. Bahwa ketika kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Haminani abdi, bukankah ketika kita baca sir juga hadis ini berlaku? Apakah hadis ini berlaku cuma pada saat jahar aja? Maka kalau misalnya kita baca jahar, kita pelan-pelan Ar-Rahmanir-Rahim, Kita nikmati, kita resapi dulu. Allah itu merespon Athna alaiya abdi, hambaku kembali memujiku. Maka ketika kita baca sir di rakaat ketiga dan keempat, harusnya kan begitu juga. Bacanya pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamidani abdi. Ar-Rahmanirrahim. Misalnya begitu. Athna alaihi abdi. Sama persis. Seperti tadi. Konsep simpelnya sama. Kita dengerin murotal. Volumenya kita besarkan, kita kecilkan. Cara baca mereka sama. Lalu kenapa cara baca kita beda ketika kita jaharkan dan pada saat kita sirkan? Jahar itu artinya kita keraskan volumenya, sir kita kecilkan volumenya. Bukankah itu tanda tanya besar bagi kita? apakah kita selama ini membaca untuk Allah atau untuk makhluk? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat Anda ketika Anda berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Kalau kita benar-benar meresapi ayat ini, kita akan khusyuk ketika sholat. Kita akan benar-benar merendah ketika sholat, karena Allah Maha melihat kita. Kita gak akan membuat gerakan-gerakan yang gak perlu ketika sholat. Kita akan baca dengan berusaha menghayati. Allah Maha melihat. Makanya kata para ulama kita, jika kita benar-benar yakin dengan ayat ini, maka kita akan memaksimalkan sujud kita. Kita akan memaksimalkan sujud kita. Makanya Al-Imam Muhammad bin Utsaimin mengatakan bahwa kalau kita, salah satu konsekuensi kita meyakini ayat-ayat ini, maka kita akan memperbanyak doa ketika sujud. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha mengawasi, Maha mengetahui, dan Maha mendengar. Kalau Anda gak minta apa-apa ketika sujud, rugi banget Anda. Anda ketemu dengan presiden, lalu presiden bilang, minta kepada saya akan berusaha wujudkan. Dapat kesempatan ke istana, ketemu langsung dengan beliau, lalu Anda diam aja. Subhanallah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Maka ini akan melahirkan tadi tawakal, ketergantungan sama. Lalu yang kedua, akan membuat ibadah kita berkualitas dan standarnya sama, baik di hadapan orang maupun di belakang orang, baik ketika ada orang maupun gak ada orang, khususnya ketika sholat. Bahkan jangankan ada orang gak ada orang, pada saat membaca jahr dan pada saat membaca sir aja, standar kita sama. Karena yang kita cari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Maha mendengar, innahu was-sami'ul 'alim. Dialah yang Maha mendengar dan mengetahui. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan mendengarkan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita pada saat kajian ini maupun di kajian-kajian lainnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.